Kasihan pai boy dagang gak bisa mohon. Kasihan pai boy dagang gak bisa mohon. Kasihan pai boy dagang gak bisa mohon. Gak bisa mohon. Mohon. Ini cerita realita tentang anak remaja yang punya cita-cita naklukin semua wanita. Selalu cari muka, caper dah tingkahnya. Kalau lihat cewek cakep panjang deh tanduknya, langsung dia suka dari Amira sampai Tasya dan juga Jubaeda. Banyak lagi deh pokoknya. Nih anak punya cita-cita jadi playboy terkenal se-Indonesia. Sampai-sampai bekas pacar temen dia suka. Apa lo di rumah itu kagak punya kaca? Dibilang muka tembok, tapi yang lebih parah doyan selingkuh. Pacar gak cukup satu, udah dapet satu, pengennya 20. Gak bisa move on, itu karma buat lo. Makanya jadi orang jangan belagu, gak punya pacar satu malah selingkuh. Ya terima ini karma dari Tuhan buat lo. Gak bisa move on, kasihan deh lo. Makanya jadi orang jangan belagu, gak punya pacar satu malah selingkuh. Ya terima ini karma dari Tuhan buat lo. Gak bisa move on, kasihan deh lo. Ini pos yang kedua gue lanjut untuk cerita. Makanya jadi orang elu janganlah serakah. Hilang semua cinta akibat serakah. Maruk si elunya, kabur deh semua. Akhirnya sekarang elu baru ngerasa arti dari sebuah kata-kata cinta. Cinta bukan mainan, cinta bukan hiburan. Cinta bukanlah uang, kebuktikan sekarang. Lu yang dulu senang, punya banyak gebetan. Lalu kelewatan, sekarang kesepian. Nyesel belakangan, saat karma datang. Kau dapat julukan, gagal jadi playboy. Tiap hari ngegalau, selalu saja berkicau. Gak bisa move on, gak bisa move on. Makanya jadi orang jangan belagu, gak punya pacar satu malah selingkuh. Ya terima ini karma dari Tuhan buat lo. Gak bisa move on, kasihan deh lo. Makanya jadi orang jangan belagu, gak punya pacar satu malah selingkuh. Ya terima ini karma dari Tuhan buat lo. Gak bisa move on, kasihan deh lo. Makanya jadi orang jangan belagu, gak punya pacar satu malah selingkuh. Ya terima ini karma dari Tuhan buat lo. Gak bisa move on, kasihan deh lo. Makanya jadi orang jangan belagu, gak punya pacar satu malah selingkuh. Ya terima ini karma dari Tuhan buat lo. Gak bisa move on, kasihan deh lo. Kasihan deh, oh.